إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Tirmizi, beliau mengatakan al-muslimu akhul muslim la yahunuhu. Seorang muslim saudaranya muslim yang lain, maka tidak boleh mengkhianatinya. Wa la yakdzibuhu, dan tidak boleh dia mendustakannya. Tafsir kalimat ini adalah apabila ada seorang muslim, saudaramu yang kamu kenal, dia adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya, orang yang baik, tidak nampak darinya suka berdusta, bukan ahlul bid'ah, bukan orang yang fusyak, pelaku kemaksiatan, ketika bercerita kepadamu, maka jangan engkau mendustakannya dengan mengatakan, lah paling kamu bohong, tukang lembok. Jangan. Konsekuensi persaudaraan itu sampai tingkatan menjaga perasaannya. Karena dengan engkau tidak percaya akan berita dari dia, konsekuensinya dia di hadapanmu adalah pendusta. Dan itu tuduhan yang keji. Sampai sebegitunya Rasul alaihissalatu wassalam memberitahukan hak persaudaraan. Kecuali jika memang dia terkenal selama ini tukang bohong. Ceritanya paling dikarang-karang sendiri. Tukang lembok bahasa kitanya. Kalau hukum asalnya tidak. Layak dibu. Jangan kau mendustakannya. Jaga perasaan dia. Kemudian berikutnya adalah wala yughdhilu, jangan menggembosi kesemangatannya. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saling bersaudara. Jangan malah menggembosi. Misal dalam hal keaktifan salat berjamaah. Melihat teman kita aktif berjamaah, kita semangat, kita senang. Kita support, kita berikan semangat untuk dia bisa istiqamah 5 waktu berjamaah di masjid. Jangan satu hari karena pas kebetulan umpamanya jenengan ya lagi malas ke masjid karena urusan ini dan itu, antum malah jenengan malah menggembosi teman orang sama masjid. Ngapa masjid? Tidak ada untungnya. Itu menggembosi. Predisit. Ngisuk betasi anas adan maning tuli. Jangan. Jangan kau gembosi dia. Atau lebih dari situ. Digembosi dari perkara sunnah. Di sini jangan engkau melakukan sunnah. Nanti engkau malah akan begini dan begitu. Ini menggembosi. Menakut-nakuti orang dalam mengikuti apa? As-sunnah. Dan yang lainnya. Kemudian Rasul lanjutkan ucapannya. Kullul muslim al-muslim haramun damuhu wa malu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya haram. Dan ini dilarang untuk dia menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, dan merusak nama baiknya. Ini juga konsekuensi dari persaudaraan. Saling menjaga. Jangan kita merusak nama baiknya. Dicontohkan Rasul, maksud merusak nama baik adalah bihas bimri'in an minasyar ayyahrahul muslim. Seorang itu cukup dikatakan berdosa dengan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Merendahkan. Memandang dengan mata sebelah. Maksudnya berpunbak, merendahkan. Bukan begini, ya. Praktek. Bukan, Pak. Yani merendahkannya. Melihat, kamu sepele, gak ada apa-apanya. Kamu orang miskin, gak bisa diharapkan bantuannya. Disepelekan. Jangan. Itu sudah termasuk dosa besar. Karena hal itu akan meretakkan persaudaraan. Yang harus kita lakukan saling menghormati. Saling mencintai. Sampai-sampai Nabi mengkaitkan dengan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Kita menghormati orang lain karena kita senang untuk dihormati. Ini. Kita memuliakan orang lain sebagai bentuk iman saya karena saya suka dihormati, dimuliakan. Maka saya juga menyukai orang lain untuk dihormati dan dimuliakan. Itu bentuk keimanan. Kaitannya dengan apa? Iman. Saya tidak suka untuk direndahkan. Saya pun tidak suka untuk merendahkan orang lain. Itu kaitan dengan iman. Menyakiti orang lain, saya enggak mau. Sebagaimana saya juga enggak mau disakiti. Itu bentuk keimanan. Sampai-sampai disebutkan sebagai bagian dari iman. Rasul menafikan iman dengan sebab hal itu. Hadirin yang dimuliakan, Nabi melanjutkan ucapannya. Disebutkan oleh beliau kalimat sebelumnya, at-taqwa huna, takwa itu di sini. Ketika beliau mengarahkan kalimat itu, sembari beliau mengarahkan tangannya ke dada beliau. Hal ini disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu. Jangan kalian saling berbuat hasad. La tahasadu. Jangan berbuat hasad. Iri, dengki. Iri, dengki itu kaum muslimin bahasa Arabnya hasad. Dikarenakan seorang menginginkan mendapatkan nikmat yang diraih oleh orang lain. Tetapi disertai dengan kebencian kepadanya. Ini iri disertai dengan kedengkian. Ini hukumnya haram. Hasad itu. Misal seperti seorang mendapatkan kenikmatan. Bisa membeli apa tanah atau membeli kendaraan. Seseorang iri dengan itu. Tapi kemudian dia irinya itu bukan semata ingin seperti yang dimiliki oleh si fulan itu. Disertai dengan kedengkian. Di mana kedengkian itu muncul. Berbentuk sesuatu yang tidak baik. Maka ini hukumnya apa? Haram. Persaudaraan itu menuntut untuk kita tidak saling dengki. Orang kalau pernah penyakit dengki itu akan benci kepada saudara-saudaranya. Orang sukses dia malah marah-marah. Orang meraih nikmat apa dia marah-marah. Akhirnya dia menjadi beban hidupnya sendiri karena kedengkian itu. Akhirnya sampai dia terkena stroke. Terkena penyakit yang dahsyat-dahsyat. Karena beban moral dia, mental dia. Tidak suka kalau orang lain itu sukses. Hadirin makan, ini kedengkian. Wal'iyadu billah. Yang berikutnya adalah, Nabi menyatakan, wala taba wala tanajashu. Dan janganlah kalian berbuat tanajish. Apa makna tanajish? Ini kadang-kadang terjadi tanajis tanpa terasa. Tanajis itu adalah bukan membeli jualan orang lain yang sedang transaksi, bukan. La yabi bi'akhik, bukan. Tanajis lainin. Tanajis itu misalnya adalah disebut kalimat Nawawi, an yazida fi thamani sil'atin yunada 'alayha fi suq wa nahwi. Menambahi harga dari barang yang sedang diadakan transaksi padanya. Si A sedang menawar barangnya si B. Harga 10 juta. Hampir selesai deal. Hampir transaksi itu selesai. Yang menjual lega, yang membeli juga lega 10 juta. Ternyata kamu datang ke situ. Dalam keadaan tidak ada niatan membeli. Cuman menaikkan harga. Ini berapa? Lagi ditawar 10 juta. Sini buat saya saja. Saya tambahi 500. Kalau boleh, sampaikan saya nanti, saya tak beli. Lah kan akhirnya jadi rusak transaksi itu. Akhirnya jadi harganya 10 juta 500 ribu. Gara-gara kamu yang menawarnya. Setelah itu kamu sudah menaikkan harga, ternyata engkonya pergi entah kemana. Dalam keadaan transaksi tersebut, terpaksa harus dinaikkan harganya oleh yang beli. Karena memang dia sudah cocok. Ya sudahlah buat saya saja. 10 juta 300. 300 sendiri naik gara-gara ulahmu. Itu namanya tanajis. Lagi barang buat rembukan, kamu nimbrung di situ. Rembukan tanah. Hampir selesai. Kamu datang. Kena berapa sekian-sekian? Kan nunggu aku baik. Tertambahi. Sudah seperti itu kamunya pergi. Harga naik karena tawaranmu tinggi. Digolati orang ketemu-ketemu. Akhirnya sudah terlanjur harganya naik. Yang mau beli nambahi harga lagi. Gara-gara adanya tanajis. Ini hukumnya haram. Hadirin muliakan. Nabi melanjutkan ucapannya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah. Saling marah satu dengan yang lainnya. Ghadab minasyaitan, marah satu dengan yang lainnya. Akhirnya terjadi permusuhan. Mendiamkan selama sekian hari. Lebih dari 3 hari. Hukumnya haram. La yahillu limra'i muslimin ayyih jurahu faqa thalath. Tidak boleh seorang muslim menjauhi temannya di atas lebih dari 3 hari. Kecuali kalau dia ahlul bid'ah memang dijauhi. Atau ahlul maksiat yang kita berhati-hati darinya. Khawatir kita akan tertular. Ini tidak. Ini perkara urusan duniawi. Dalam keadaan dia adalah orang yang saleh. Ibadahnya aktif. Masya Allah orangnya baik. Cuma dalam hal ini ada sedikit masalah. Kemudian kamu sewot kepadanya, kamu meninggalkannya, tidak salam, tidak kalam, enggak mengucapkan salam, enggak ngomong apapun, lebih dari 3 hari. Maka itu tidak boleh. Bisa difahami hadirin? Ini. Kemudian berikutnya Nabi mengucapkan, wala yabi' wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'din ala bi' ba'din. Janganlah engkau membeli transaksi jual beli yang sedang terjadi di antara 2 orang yang sedang jual beli. Ini transaksinya belum selesai, kamu sudah nimbrung untuk membelinya. Bukan hanya sekedar menaikkan harga, tetapi memang nimbrung. Wong ini lagi buat rembukan, belum selesai. Kamu masuk padanya dan menawarnya dan ingin membelinya. Menyakiti pihak yang lain. Lah ya bi, jangan kau seperti itu. Ini semuanya adalah tuntutan persaudaraan dalam kesehariannya. Yang berikutnya Nabi SAW menyebutkan, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Menjaga perasaan orang lain. Menjaga kemaslahatan orang lain. Dalam jual beli, dalam bertransaksi, dalam bermuamalah. Jadilah kalian bersaudara, jangan bermusuhan. Al-Muslim akhul Muslim. Nabi mengatakan seorang Muslim adalah saudaranya Muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendzaliminya. Wa la yuhqiruhu, tidak boleh merendahkannya. Wa la yukhdhiluhu, tidak boleh menggembosinya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yusyiru ila sadrihi thalath marrat, beliau mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Artinya persaudaraan itu dibangun di atas takwa. Kalau kita berbuat baik kali ini kepada orang lain, yakinilah Allah akan berbuat baik kepadamu. Namun kalau kamu mendzalimi orang lain, maka yakini pula bahwa Allah akan menghukummu. Itulah yang namanya persaudaraan dibangun ketakwaan. Sehingga masing-masing kita menjaga jangan menyakiti orang lain karena dorongannya apa? Takwa. Kita berbuat baik kepada orang lain, saling membantu, saling berbagi. Karena Nabi memberikan kepada kita, tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberi, memberi hadiah, kalian akan saling cinta-mencintai satu dengan yang lain. Ini juga bagian dari ukhuwah. Dorongannya karena mengharapkan dari Allah Azza wa Jal pahalanya. At-taqwa huna, kata Nabi. Kalau engkau muslim bersaudara. Dasarnya adalah sama-sama memiliki takwa. Kalau orang tidak memiliki takwa, coba lihat kehidupan. Orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak mengerti sunnah, orang yang tidak mengerti takwa, dalam kehidupannya, waduh, rusak. Mencuri, atau mengambil hak orang lain, curang dalam berdagang, menipu timbangan, mengingkari janji, utang yang tidak dibayar. Wah, itu problem banyak sekali. Belum mencela, memaki, marah-marah, mengumpat. Waduh, problem masyarakat banyak sekali. Itu akan terselesaikan apabila mengerti tentang ini. Kita ini bersaudara loh, tetangga, apalagi tetangga. Jangan menyakiti yang lainnya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la darara wa la dirar. Gak boleh kita melakukan satu hal yang memadarati orang lain. Atau membalas sesuatu dengan kemadaratan yang lain. Sengaja maupun tidak sengaja. Gak boleh. Kita bikin tempat sampah di depan rumah kita sebelah kanan. Karena memang mobil sampah, kalau pagi ngambil sampah, kan gak mungkin di belakang. Mobil masa ke belakangnya, di depan. Bikin tong sampah. Tanpa kamu sadari, bau sampah itu masuk ke rumah tetangga sebelah. Sampai tetangga sebelah itu muring-muring, marah-marah. Apalagi kena hujan, mobil sampahnya enggak ngambil-ngambil, numpuk sampai keluar belatungnya dan yang lainnya. Kamu enggak tercium karena jauh dari pintu rumahmu. Ternyata itu di sebelah pintu rumah tetangga kita. Itu Nabi mengatakan, la dharar, jangan kau membuat madharat. Jaga perasaan saudaramu ini. Dia muslim, tetanggamu. Ini diperhatikan dalam Islam. Kalau orang yang tidak mengerti Islam, lah cuek bebek, urusanmu, mampu bengono. Enggak peduli mereka dengan hal ini seperti ini. Kita peduli. Sampai jangan membahayakan orang lain. Itu dibicarakan dalam agama kita. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, man marra fi syai'in min masajidina wa aswakina wa ma huwa nablun falyumsik 'ala nisalihi bikaffih. Siapa di antara kalian yang melintas di jalan kami atau melintas di masjid kami, yakni tempat berkerumun orang, atau melintas di pasar-pasar kami, di situ banyak orang, wa ma huna blun, dan dia membawa anak panah. Nabi mengingatkan, fal yumsik ala nisali biyadi, hendaknya dia memegang ujung yang runcingnya dengan tangannya. Kalau ada tempatnya, masukkan ke tempatnya. Kalau tidak ada, jangan kamu tenteng, dipegangi yang belakang, kemudian kamu sambil jalan, itu terayun. Nabi mengingatkan itu, ayyusiba ahadan muslimin min habisyai, agar jangan sampai terjadi, gara-gara kamu berbuat seperti itu, ada pihak kaum muslimin yang terlukai. Membawa pisau, hati-hati. Kalau ada tempatnya, masukkan tempatnya, jangan ditenteng. Apalagi mengacungkan pisau kepada saudaranya. Laisa minna man hamal al-silah. Bukan termasuk pengikut kami, kata Nabi. Orang yang mengacungkan senjata kepada kami. Hati-hati yang seperti itu. Itu dibahas dalam agama kita. Itu semuanya berkaitan dengan apa? Persaudaraan menjaga. Jangan sampai kita melukai. Misal seperti tahu gang ini padat, sempit, ya jangan ngebut. Kalau nabrak mana? Ya salah sih nyabrang orang deleng-deleng. Salahmu. Wong ini gang kecil ngebut. Bukan tempat yang kau ngebut. Pelan-pelan mas. Banyak anak namanya bocah. Nyebrangnya warna bocah pak. Bodohnya urung pecah. Belum tahu resiko nyebrang. Kamu yang berakal, kamu yang sudah sehat, kamu yang sudah akil. Hati-hati naik motor ini gang banyak anak. Jangan sampai disebut sama orang ngebut benjut. Ada tidak kadang-kadang begitu pak? Ada. Hadirin sekalian, ini contoh syariat kita begitu indah. Jangan membuat sakit kepada orang lain. Luar biasa ya kaum muslimin. Ya, bangun rumah. Kamu tingkat sampingmu adalah rumah biasa. Air hujannya masuk ke tetanggamu dan menjatuhinya dan masuk ke jendelanya karena memang rumahnya ini jadi masalah. Kamunya enggak menyadari sampai komplain, ini bagaimana ini? Oh, maaf, saya enggak tahu. Langsung diambil langkah bagaimana caranya diselesaikan. Karena itu haram. Jangan menzaliminya walaupun tanpa unsur kesengajaan. Karena memang Nabi mengatakan la darara wala dirar. Begitulah agama kita dalam mengajarkan kita menjaga ukhuwah. Hadirin melakukan. Nabi melanjutkan ucapannya dalam hadis yang tadi kita bacakan. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahkirahahul muslim. Diulangi dalam hadis ini. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan dalam beberapa ayat ini, kita agak sedikit ngebut karena waktunya yang singkat. Beliau mengatakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anan nabiy alaihi salatu wasalam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 5. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 6. Coba kita lihat hadis ini dengan seksama. Tuntutan persaudaraan. Nabi mengatakan, hak muslim yang satu dengan yang lainnya adalah ada 5. Rabbis salam. Yang pertama, membalas salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid. Menengok orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz. Dan mengiringi atau mengikuti jenazah. Yang keempat, ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Yang kelima, tashmitul 'atis, mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarkannya mendoakan dia yarhamukallah. Yang bersin pun mendoakan kita yahdikumullahu wa yuslih balakum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, indah sekali kalau kita lakukan ini. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim, hakul muslim alal muslimi sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Nabi menyebutkan ketika ditanya man huna ya Rasulullah, apa sajakah 6 itu wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, idza lakitahu fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengannya maka hendaknya engkau mengucapkan salam. Indah sekali. Antum ketemu, ucapkan assalamualaikum. Yang mendengarkan ucapan salam itu, dia pun harus menunaikan hak saudaramu. Waalaikumsalam. Menjawab salamnya. Jangan disepelekan hal ini, kaum muslimin. Ini perkara penting, karena ini berkaitan dengan iman, dan iman itu berkaitan dengan letak kita nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Perkara seperti ini jangan disepelekan. Nabi sampai mengkaitkan dengan tempat tinggal kita kelak di akhirat. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, la tadkhulunal jannah hatta tahabu hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar kalian, menghormati antar kalian, hubungan yang baik, keakraban yang baik. Ini saling mencintai itu tuntutannya banyak yang tadi kami sampaikan dari depan. Saling mencintai karena Allah Azza wa Jal itu sebagai bentuk keimanan. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhum tahabbabtum. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan, jikalau kalian melakukannya maka akan ada rasa saling mencintai di antara kalian. Afisalam bainakum. Nabi mengatakan, sebarkan salam antar kalian. Ucapkan salam antar kalian. Dan itu bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan muslim dengan muslim yang lain adalah kalimat assalamualaikum. Itu penghormatan, Pak. Ngaji ini bahasa kitanya. Bahasa Jawane ngewongke. Ngerti ngewongke, Pak? Ya. Aku ki dianggap wong apa ora sih ya? Dengar ora disapa. Aku patung apa? Sebab apa? Kita tidak mengucapkan salam padanya. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, orang itu merasa diorangkan. Dan itu penghormatan. Masya Allah. Inilah kaum muslimin, Nabi dalam rangka ukhuwah muslim punya hak terhadap muslim yang lainnya. Perhatikan hak ini. Apabila ketemu ucapkan salam. Dan apabila engkau mendapatkan salam, hendaknya engkau membalas salamnya. Hadirin yang dimuliakan, sangat indah sekali ini. Yang berikutnya, Nabi mengatakan, idza da'aka fajibhu, apabila mengundangmu, maka penuhi undangannya demi rangka menghormatinya. Diundang kamu, tentunya dia menginginkan kehadiranmu dalam acara tersebut. Datang, alhamdulillah, akan memberikan sejuk dalam hati. Oh, fulan, datang atas undanganku. Alhamdulillah, dia masih ingat kepadaku atas undangannya itu. Seperti walimahan, umpamanya. Selama tidak ada hal yang menyebabkan kita haram untuk datang, maka wajib datang. Yang berikutnya adalah, Wa idza stansaka fansahu. Ini sepertinya hujan. Tidak masalah apa-apa. Lanjut. Ya. Kalau mau bubar sekarang juga sudah hujan, Pak. Terlambat. Kalau mau bubar tadi sebelum maghrib. Kita lanjutkan. Idza stansaka fansahu. Hak berikutnya, kalau saudaramu minta nasihat, nasihatilah. Yang namanya saudara satu dengan yang lain, ya kaum muslimin, peduli. Minta nasihat, gimana solusinya ini? Sampaikan pandanganmu, pertimbanganmu, demi kebaikan saudara kita. Sampai-sampai kalau seandainya ada yang engkau ketahui sesuatu itu jelek, sampaikan, jangan mas, jangan begini. Saya pernah melakukan ini, ternyata ini gagal. Sampaikan. Itu nasihat. Jangan kemudian jenengan sembunyikan, mencurna, pun kawus, bangkrut. Jangan. Kamu malam seperti itu bukan saudara berarti. Dia butuh nasihatmu, arahanmu. Kamu sudah pengalaman dalam bidang itu. Apalagi dalam bidang agama. Dia mau melangkah. Halal apa haram. Butuh nasihat. Nasihati. Itu tuntutan agama wahai kaum muslimin. Jangan disembunyikan ilmu. Saya mau melakukan ini. Kira-kira boleh enggak dalam agama? Kamu tahu itu haram, maka kamu sampaikan secara ilmiah hal itu haram agar dia selamat dari melakukan hal tersebut. Yang berikutnya, kaum muslimin, Nabi menyatakan, "Wa idza atasa fa hamidallah fa syamidhu." Apabila seorang muslim bersin kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan kalimat yarhamukallah. Kapan kita mengucapkan yarhamukallah? Ketika dia sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau cuma bersin saja dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak diperintahkan mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Urutannya seperti itu. Indah sekali. Ini saudara kita. Dia mengenal ilmu. Kita juga mengerti dalilnya. Begitu dia bersin-sin begitu. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Dia pun mendoakan kita. Yahdikumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk padamu. Wayuslih balakum. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dalam kondisimu. Memperbaiki seluruh urusanmu. Saling mendoakan. Itu sangat merekatkan. Ini namanya persaudaraan. Mendoakan. Mandain li akhihi. Orang yang mendoakan saudaranya. Bidharil ghaib. Ketika saudaranya tidak ada. Kita ingat. Ya Allah berikanlah. Kelapangan rezeki bagi si fulan. Dia lagi dalam keadaan repot. Dengan bahasa Indonesia gak apa-apa doa. Allah adalah mampu mengabulkan semua doa. Ya Allah, dia saya lihat lagi kerepotan. Ya Allah, berikan kesembuhan untuknya. Maka setiap kita mendoakan saudara kita, malaikat mengatakan, walaka bimithlih, untukmu. Seperti itu juga. Malaikat mendoakan untuk kita. Sehingga kita sebagai orang yang peduli dengan saudara kita, kita doakan semoga fulan ini istiqamah di atas sunnah. Malaikat pun mendoakanmu. Juga kamu istiqamah di atas sunnah. Ya Allah, semoga fulan sukses dalam usahanya. Dia sudah banting tulang peras keringat tapi masih saja kurang. Ya Allah, berikanlah kesuksesan. Malaikat mendoakan untukmu juga semoga engkau sukses. Luar biasa itu. Ya Allah, fulan ini sakit sudah lama. Di rumah sakit, berikan kesembuhan padanya. Malaikat mendoakan, semoga kamu juga mendapatkannya. Terus seperti itu. Ini ukhuwah. Persaudaraan. Yang dengan itu akan hilang kedengkian, akan hilang kebencian. akan hilang permusuhan. Dia saudaraku. Walaupun dia pernah melukai hatiku, tapi dia saudaraku. Dia butuh pertolongan. Dalam keadaan saya mampu, saya bantu. Urusan dia dulu pernah begini kepadaku, yaitu dululah, sudah dimaafkan. Saudara itu saling memaafkan. Falyafu wal yasfahu. Hendaknya kalian berlapang dada dan saling memberikan maaf. Persaudaraan itu berkonsekuensi kaum muslimin. Yang berikutnya Nabi menyebutkan, wa idza marida fa'duhu, apabila saudaramu sakit maka jenguklah, tengoklah. Ketika saudara kita sakit, kita menengoknya, itu momen yang sangat mengesankan. Bahkan kadangkala tidak terlupakan. Saya dulu ketika di rumah sakit, fulan ini nengok saya, membawa kebutuhan saya, bahkan juga minta maaf, ngasih biaya walaupun tidak cukup. Ya, alhamdulillah dibantu. Fulan ini perhatian denganku, mengesankan itu. Persaudaraan itu menguntungkan ketika itu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menengok orang yang sakit, dia selalu di kebun, di antara kebun-kebun surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin mulakan yang berikutnya, Nabi mengatakan, wa idza mata fattabihu, apabila dia meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya. Itu termasuk hak. Sehingga dalam hal ini, orang muslim itu terhormat, yakni dihormati, dimuliakan ketika mereka masih hidup dan ketika mereka telah meninggal dunia. Tetap dihormati. Bisa difahami hadirin? Iya. Contohnya apa? Saudara kita meninggal dunia, kita memuliakannya dengan memandikannya secara syar'i. Jangan kasar. Karena dia akan terasa sakit kalau kita kasari. Lembut kita dalam mengusapnya, diangkat badannya, ditekan perutnya agar supaya kotorannya keluar dengan penuh kelembutan. Ini tubuh saudara saya, walaupun sudah meninggal dunia, harus dimuliakan. Jangan dibuka auratnya. Tutupi auratnya ketika memandikan. Gak boleh kita melihat auratnya, haram hukumnya. Walaupun dia sudah meninggal. La yanduru rajulu ila arti rajul. Walal marati ila arti marati. Tidak boleh seorang laki-laki melihat pada auratnya laki-laki. Demikian pula seorang wanita. Tidak boleh melihat auratnya wanita. Tutupi ketika memandikannya. Jangan mempermalukan dia. Walaupun sudah mati, dihormati. Ketika engkau memandikannya, ada sedikit cacat di tubuhnya. Oh, ini ternyata kena penyakit ini. Kamu melihatnya, tutupi. Amanah kamu, jangan sampai bercerita tentang aib apa yang ada pada tubuh saudaramu ini. Gak boleh menghibai, walaupun dia sudah mati. Tetap dihormati. Hibah itu haram. Masih hidupkah dia? Atau dia sudah meninggal dunia? Saudara itu dikafani dengan baik, dimuliakan jasadnya, digotong ke kuburan, diikuti, kita antarkan dia ke kuburnya, kita muliakan, masukkan dengan pelan-pelan, masya Allah, makamkan dia dengan penuh kemuliaan secara syar'i. Setelah itu doakan dia. Doa itu bagian dari saudara, persaudaraan. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya ketika memakamkan salah seorang jenazah dari kaum Ansar, "Ud'u li akhikum masyru lahu tasbita." Berdoalah kalian untuk saudaramu ini yang barusan dimakamkan. "Was'alu lahu tasbita," dan mintakanlah kekokohan untuknya. "Fainul an yus'al," karena sekarang ini dia lagi ditanya oleh malaikat. Didoakan Allahumma sabbithu biqalbi sabit. Allahumma sabbithu biqalbi sabit. Allahumma sabbithu biqalbi sabit. Ya Allah, kokohkanlah dia dengan ucapan yang kokoh. Kokohkanlah dia ya Allah dengan ucapan yang kokoh. Karena dia sekarang lagi ditanya. Kondisi sangat genting. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat, dipastikan mendapatkan nikmat kubur, aman dari siksa kubur. Genting sekali kita sebagai saudaranya mendoakan, ya Allah, dia saudaraku selama ini baik denganku, saudaraku satu masjid, ya Allah, dia adalah seorang ahlu sunnah, ya Allah, berikan kekokohan agar dia selamat menghadapi 3 pertanyaan pertama fitnatul kubur. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah memastikan dengan dalil yang kuat, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, man rabbuka, siapa rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, dipastikan ahlul jannah. Karena apa? Allah menyatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ketika di dunia dan di akhirat. Orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi adalah mukmin fil jannah. Genting kondisinya. Doakan, doakan. Nabi sana perintah seperti itu. Kenapa? Saudara, kaum muslimin. Saudara. Sebagaimana kita nanti kalau mati, dan kita pasti akan mati pada saatnya masing-masing, mengharap saudara ini peduli. Doakan saya, doakan saya. Karena seorang yang sudah mati tidak bisa berdoa. Apakah mungkin kita bisa memberikan manfaat untuk saudara kita dalam keadaan bukan nasab, bukan anak, bukan orang tua, bukan kakak, bukan adik, hanya semata saudara Islam, semata semukmin? Apakah bisa manfaat doa kita? Naam. Ya. Dan itu sangat manfaat. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan itu, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelahnya mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Tafsir ayat ini adalah tabi'in mendoakan sahabat. Dan mukminin yang berikutnya mendoakan yang sebelumnya. Sampai-sampai Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, selama syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Iman. Maka doanya orang yang mukmin, kenal atau tidak kenal, sezaman atau beda zaman, akan bermanfaat bagi kaum mukminin yang lain. Beliau mencontohkan, kalau kita berdoa dengan doa ini, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, semua mukminin mendapatkan keutamaan doa ini. Dari semenjak para sahabat sampai sekarang ini, hayyan wa maitan, yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dapat manfaat dari doa ini. Karena ada persaudaraan imaniyah. Saudara, Pak, saudara. Masya Allah, inilah Islam yang mengajarkan kepada kita peduli dengan tuntutan persaudaraan antara kita satu dengan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh yang lainnya adalah kepedulian seorang imam ketika dia mengimami salat. Ini contoh. Disebut Imam Nawawi sebagai contoh. Seorang imam hendaknya dia melihat kondisi para makmumnya. Karena makmum itu macam-macam. Ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang mungkin punya kepentingan. Maka imam tersebut diperintahkan untuk memendekkan sholatnya. meringankan salatnya jangan terlalu panjang. Ini dalam rangka bagi kaum muslimin, dalam rangka syafaqah, sayangnya sang imam kepada para jamaah. Saya sebutkan dalilnya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Ini contoh dalam pergaulan, dalam kehidupan, sampai dalam peribadatan. Barang siapa yang dia menjadi imam salat berjamaah mengimami manusia, maka hendaknya dia meringankannya. Falyukhaffif, meringankannya. Kenapa meringankannya? Azan. Tafadhal barakallahu fikum azan. Nanti kita akan sampaikan sedikit. Yang mau bertanya silakan, kalau memang ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasmi mawala. Hadirin yang makan, kita lanjutkan sedikit yang tadi kami sampaikan. Kalau menjadi imam, Nabi memerintahkan falyukhaffif. hendaknya dia meringankan sholatnya. Kenapa demikian? Fina fihi mudhaif wal sakim wal hajah. Karena di antara makmum itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang punya kepentingan. Ini maknanya apa ya kaum muslimin? Peduli. Kita jangan membebani manusia. Saya pengen imam, sholatnya panjang. Siapa yang mau silakan, yang gak mau pergi gak apa-apa. Waduh, imamnya galak teman. Itu salah yang seperti itu. Bahkan Rasul mengatakan falyukhaffif fina fi mudhaif was-sakim wal hajat wal kabir wa idza shalla ahadukum falyutawwil ma syaa. Kalau dia salat sendirian maka silakan perpanjang semaumu. Jangan kebalik ketika salat sendirian cepat pendek-pendek bacaannya, paling kul huwallahu ahad Al-Kautsar, bahasa jadi imam panjang Al-Baqarah. Maksudnya pripun iku, Pak? Itu jangan. Tapi kalau Al-Baqarah paling 5 ayat tok ya enggak apa-apa, Pak. Yang penting yukhaffif, dalam rangka engkau muraatul makmum, menjaga kemaslahatan apa? Makmum. Nabi contohnya. Nabi alaihi salatu wasallam beliau sendiri mengatakan inni uridu an utawwila bihi salat fi salah, aku satu hari ingin salat kali ini agak panjang. Falamma sami'a al-buka, falamma sami'tu al-buka sabi, namun ketika aku mendengarkan ada tangisan anak di belakang sana, aku meringkas salat, tidak jadi ingin panjang. Kenapa? Karena khawatir ini memberatkan bagi ibunya. Bukan malah marah-marah, tetapi syafaqah. Kelemah lembutan itu dikedepankan. Kenapa? Memperhatikan persaudaraan. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Hadirin yang kemuliaan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, banyak di sini. Pada waktu salat fardu atau sunnah, bolehkah kita berdoa pada waktu sujud dengan bahasa sendiri? Tidak boleh. Karena dalam keadaan kau sholat. Sholat itu tidak boleh dengan bahasa kita. Harus dengan doa-doa yang masyru', yang disyariatkan. Bisa difahami hadirin? Ini. Apa doanya? Doanya sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ambil salah satu di antaranya. Karena memang Nabi mengatakan aqrabul abdi ilallah as-sujud. Kondisi di mana hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Faktsir fi du'a, hendaknya engkau memperbanyak doa padanya. Tetapi prakteknya Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya, "Bolehkah kita memperpanjang sujud terakhir kita?" Kadang-kadang ada orang praktek seperti itu. Doa terakhir sujudnya terakhir itu panjang sekali. Ketika Syekh ditanya seperti itu, jawabannya adalah itu menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika sholat, rakaat pertama lebih panjang daripada yang kedua. Lebih panjang dari yang ketiga, lebih panjang dari yang keempat. Artinya rakaat yang kedua lebih pendek dari yang pertama. Rokat yang ketiga lebih pendek dari yang kedua. Yang keempat lebih pendek. Seperti itu Nabi dalam sholatnya. Sampai pun dalam hal sujud. Sehingga tidak didapati hadis Nabi di mana beliau sujud yang panjang. Ketika sujud yang terakhir. Terus bagaimana? Ya di sela-sela antar sujud kamu. Tidak dikhususkan ketika sujud yang terakhir. Doanya adalah dengan doa yang masyru'. Yang disyariatkan. Apakah itu doa dalam ayat ataupun doa dalam hadis. Yang dilarang adalah membaca Al-Quran dalam sujud. Lagi sujud baca Al-Fatihah. Gak boleh. Tapi kalau doa salah satu yang ada dalam Al-Quran. Seperti Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. atau doa yang mungkin ada dalam Al-Quran, tidak masalah. Tapi tesnya kita bukan membaca Al-Quran, tetapi sedang apa? Sedang berdoa. Doanya doa yang masyru', bukan dengan doa bahasa kita. Loh, saya enggak bisa. Ya enggak bisa, belajar Mas supaya bisa. Yang berikutnya, bolehkah kita sholat sunnah di duha setiap hari? Boleh. Tidak ada nas yang melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasyji kita, memberikan semangat kepada kita mengamalkan amalan sunnah. Salah satunya adalah duha. Bahkan Nabi menyebutkannya, sholat duha itu sebagai ganti bersedekah sejumlah 360 kali persediaan. Nabi mengatakan, innahu khulqa kulli bani adam ala salatin ala 60 wa 300. Manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki 360 persendian yang wajib kita bersedekah padanya setiap hari sejumlah persendian kita. Nabi di akhir hadis mengatakan, wujuha raka'atan min duha. Itu bisa engkau lengkapi dengan melakukan duha dua rakaat, sal duha dua rakaat. Penyemangat untuk kita melakukannya, dan boleh dilakukan di waktunya. Bagaimana seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya padahal orang tuanya sudah meninggal? Hadirin yang mulia, masalah berbakti kepada orang tua itu dilakukan ketika orang tua masih hidup dan dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Bahkan sangat membutuhkan kebaikan anaknya yang berbakti. Misal apa? Mendoakan istighfar dan rahmah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Orang tua di sana kaum muslimin dengan nas hadis sahih alaihi salatu wasallam menyatakan, innallaha la yarfa'a darajatal 'abdi fil jannah. Allah akan meninggikan derajat seorang hamba di surga, hatta yaqul ana li hada, sampai-sampai hamba itu mengatakan, ya Allah, pantaskah aku mendapatkan surga ini? Faqala, Allah memberitahukan, ya, ketika ditanya ana li hada, mengapa engkau tempatkan aku di surga ini yang paling tinggi, yang paling mewah ini? Rasul mengatakan, Allah berfirman kepadanya, hada bisifari waladigalak, ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Orang tua sudah diampuni dosanya, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, diberi ketinggian derajat, sampai orang tua di sana merasa heran, ada apa denganku mendapatkan surga yang begitu mewah? Sebabnya apa ya Allah? Allah beritahukan, ini karena istighfar anakmu untukmu. Itu birrul walidain. Demikian juga anak bisa birrul walidain dengan melakukan ibadah. Karena apapun yang kamu lakukan dari amalan-amalan ibadah, orang tuamu mendapatkan sama persis seperti yang kamu lakukan. Baik mereka masih hidup sekarang ini atau sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena Rasul memberitahukan ayat Al-Quran, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia usahakan dan akan menanggung apa yang dia telah lakukan. Rasul menafsirkan ayat ini dan mengatakan, al-waladu min kasbi abih. Anak itu salah satu usaha orang tuanya. Artinya apa? Apapun yang dilakukan, amal saleh, anaknya sholat, anaknya baca Quran, anaknya puasa, anaknya sedekah, anaknya haji, anaknya-anaknya yang melakukan amal saleh, orang tuanya dapat seperti yang dilakukan oleh anaknya. Kita sebagai anak, orang tua kita sudah meninggal, tidak bisa beramal di sana. Tapi kita beramal, beramal, beramal. Niatannya apa? Ya Allah, agar orang tuaku mendapatkan pahala seperti yang aku dapatkan dengan amal saleh ini. Sehingga jangan bakhil, jangan pelit, beramal saleh. Ingat, orang tua kita butuh bakti kita, di antara bakti kita adalah orang tua agar mendapatkan kebaikan yang kita lakukan juga. Ini berlaku bagi orang tua yang masih hidup, sampai pun orang tua yang sudah meninggal dunia. Bisa difahami hadis, banyak sekali pembahasan itu. Tapi kalau membahas ini tok, waktunya habis. Ya. Yang berikutnya, harta warisan dibagi ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kalau harta yang dibagi ketika orang tua masih hidup namanya hibah, pemberian. Bedanya adalah kalau hibah, pemberian di saat orang tua masih hidup itu harus adil. Idlu baina auladikum. Berbuat adil engkau dalam memberi kepada anak-anakmu, berbuat adil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Idlu. Hibah tidak kaitannya dengan hukum waris. Kalau sudah meninggal dunia orang tuanya, maka hartanya dibagi dengan aturan waris. Laki-laki menjabatkan dua bagian, anak perempuan mendapatkan satu bagian. Misal anaknya laki-laki dua, perempuannya dua. Maka hartanya dibagi. Kalau bagian ibu dan sebagainya saya tidak bicarakan. Contoh ini. Dua laki-laki berarti dihitung empat. Perempuan dua dihitung dua. Bagi enam. Nanti yang laki-laki masing-masing dapat dua, yang perempuan dapat satu. Itu hukum waris. Tapi kalau pemberian, masing-masing dikasih. Pemberian, karena sudah pada gede-gede, ini tanah untukmu sekian, sama sekian, sekian, sekian. Tapi ini lebih mahal. Ya harus dikurus sama. Ini di pinggir jalan, seubinya sampai 20 juta. Ini di pinggir sawah. Seubinya 5 juta. Dikurus, harus adil. Hak kata kaum muslimin dalam pembagian ketika belum meninggal dunia. Bolehkah bertujuan, bolehkah kita berzikir untuk tujuan supaya dagangannya laris? Macam-macam bahagia pak. Zikir-zikir karena mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah, urusan dagang laris. Berdoalah kepada Allah, Allah marzukna rizkon halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah berikan kepada kami rizki yang halal, yang baik, yang barokah. Jangan minta ya Allah berikan aku harta yang banyak tok. Kakian dunia mbok malah. Mbok malah rusak. Antum sekarang jenengan dikasih sekarang oleh Allah uang setriliun. Senang betul pak? Malah bingung lah iya pak. Karena itu tidak dikasih setriliun. Ya dikasih sejuta, rong juta. Supaya bisa istiqomah. Nikmati hidup ini. Jangan ibadah. Supaya dagangannya laris. Sampai ada yang berpuasa. Aku tak puasanilah. Tokoku. Ben apa sih? Ben laris. Puasa enggak toko, pak. Ya. Jangan membuat niatan-niatan yang di luar dari yang disyariatkan. Apa hukum kredit motor? Ini banyak banget ini. Kredit itu boleh pak. Selama tidak mengandungi ribawi. Kredit itu. Tasawurnya gambarnya adalah. Membeli sesuatu dengan angsuran. Harganya 10 juta dibayar. 10 bulan berarti 1 bulannya berapa? 1 juta. Kalau itu tok boleh. Itu tok boleh. Tapi kalau ini harga 10 juta, diangsur 10 bulan 1 jutaan. Tapi kalau sampai melanggar, kamu kena denda. 1 bulannya 100 ribu. Sepakat? Sepakat. Kesepakatan ini haram hukumnya. Karena denda itu adalah ribawi. Bahkan denda itu riba jahiliyah. Adanya keuntungan di balik utang piutang. Kullu qardin jarnafan fa riba. Semua utang piutang yang di situ ada keuntungannya, maka keuntungan itu riba. Ada yang mengatakan anak orang denda yang sekarape dewek. Ya seorang muslim tidak seperti itu. Jadi ada pertanyaan, bagaimana mengingatkan saudara kita muslim yang utang sudah lama urung dibayar-bayar, ya diingatkan, karena utang itu tetap utang, akan dituntut kelak yaumul kiamah. Sampai pun orang yang mati syahid fi sabilillah sudah hendak masuk dalam surga, tertahan dia gara-gara utang. Harus diselesaikan utang itu. Bahaya. Sampai-sampai Rasul tidak mau menyolati salah seseorang ketika dia memiliki utang, sampai ada yang menanggung. Aneh ya Rasulullah. Baru Rasulullah menyolatinya. Perkara besar. Cara menyampaikannya dengan baik. Sehingga utang piutang hendaknya diperhatikan. Ini tulisannya gak bisa kebaca, Pak. Kayak suket. Bagaimana cara menjelaskan batasan mahram kepada saudara dari ibu kita yang belum mengenal sunnah? Saudara ibu itu kalau adik ibu itu mahram. Adik ibu kita laki-laki. Adik ibu berarti bulik. Bahasa Arabnya khalah. Mahram itu dengan kita. Kalau sudah anaknya bulik, ini sudah bukan mahram, berarti sepupu kita. Misal dengan kita, tidak mahram. Harus kita batasi. Tidak boleh berjabat tangan. Tidak boleh kita khalwat dalam satu ruangan dengan dia. Tidak boleh kita melihat selain wajah dan telapak tangannya. Kalau seandainya dia memiliki iman yang lebih, ya tutup semuanya. Jangan nongol. Tapi kan kita saudara. Iya betul, ada hubungan. Kamu anaknya bulik dan sebagainya. Tetapi ini bukan mahram. Nanti dibalik tabir. Kan kadangkala orang yang gak tahu ilmu, celonong baik ya. Ya. Masuk ke ruangan kita, bahkan nyodorkan tangan. Salaman dia keberi, salaman. Ya. Maka harus tegas dalam hal ini, agar dia paham. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak, Pak. Pripun iki? Pun. Niko sing gak ada kekuasaan. Bagaimana menyikapi teman atau saudara yang taklim hanya melalui YouTube, padahal sudah diingatkan agar taklim datang ke masjid? Hadirin yang mulakan, ini bab panjang, kalau dijawab setengah jam. Singkatnya, taklim itu harus kepada ustadz yang dipastikan di atas sunnah. Karena kalau tidak, engkau akan mendapatkan ilmu yang batil. Dan itu berbahaya. Apalagi di YouTube yang sekian banyak. YouTube itu kontennya siapapun bisa mengupload. Bidang apapun bisa. Peternakan, pertanian, sampai pun hal kesyirikan. Hal kekufuran. Bisa. Dalam keadaan engkau tidak tahu itu batil, engkau dengarkan, bahaya. Maka ambillah ilmu dari orang yang jelas, yang dipastikan di atas sunnah alaihi salatu wassalam. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini minta maaf. Nanti domai teng takmir, Pak. Sehingga tidak bisa kita lanjutkan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.